بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معاشر الإخوة السلام رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimudahkan untuk bermajelis bersama, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis kita ini dimudahkan Allah, diberkahi dan dirahmati. Seperti direncanakan insyaallah taala, kita akan memanfaatkan waktu yang seperti ini untuk bersama-sama mempelajari salah satu warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cabang dari cabang ilmu yang disendirikan oleh para ulama, yaitu ilmu al-fara'id. Ilmu al-fara'id. Dan ilmu ini memiliki banyak nama sebenarnya. Ada yang mengatakan dengan ilmu mawaris atau fiqhul mawaris, atau ada yang memberikan nama ilmu tarikat. Baik, dan lebih sering disebut dengan ilmu al-fara'id. Namun nama-nama ini adalah nama-nama yang biasa disebutkan oleh para ulama. Fiqhul mawaris wa fiqhu at-tarikat atau al-fara'id. Nah, dan pelajaran ini menunjukkan tentang salah satu bukti bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, sebagaimana telah kita yakini bersama. Hada i'tiqad jami'al muslimin, i'tiqad seluruh kaum muslimin bahwasanya Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Jalla wa'az. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Islam mengajarkan segala sesuatu, bukan hanya mengajarkan hal-hal yang dibutuhkan ketika manusia hidup, setelah kematiannya pun juga dia diajarkan, dijelaskan. Tidak dibiarkan seorang mati begitu saja, jenazahnya diatur dalam Islam. Mada naf'alu bil janaiz, apa yang seharusnya kita lakukan terhadap jenazah-jenazah kaum muslimin? Diwajibkan atas kita taghsilul mayyit, wajib bagi kita untuk memandikan apa? Jenazah. Diterangkan oleh Rasul tata caranya. Juga diwajibkan atas kita takfin al janaiz, diwajibkan untuk kita mengkafani apa? Jenazah. Menyegerakan pemakaman setelah kita mendoakannya dalam sholat, sholat jenazah. Yakni perkara yang sangat sempurna dalam syariat Islam ini. Rasul mengatakan asri'u bil janazah, bersegeralah kalian mengurusi apa? Jenazah. Dan seterusnya, termasuk juga yang disyariatkan dan diatur oleh Islam adalah terkait dengan at-tarikah atau harta apa? Pusaka, harta yang ditinggalkan oleh mayit. Wabillahi taufik. Dan pembagian warisan ini langsung Allah sendiri yang membagi. Allah tidak membiarkan manusia untuk berijtihad. Allah tidak membiarkan manusia untuk berbicara tentang apa? Warisan. Namun Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membagi apa? Warisan. Menetapkan hak-haknya dengan penuh keadilan. Siapa yang berhak mendapatkan nisf, setengah? Siapa yang berhak mendapatkan rubu', seperempat? Siapa yang berhak mendapatkan thumun, seperdelapan? Dan seterusnya. Sehingga ya, kita dapatkan bahwasanya pembahasan tentang al-fara'id adalah pembahasan yang tinggal kita terapkan saja. Karena pembagian itu sudah jelas diterangkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Dan di antara hikmahnya ma'asyiral muslimin, ya, kita bisa bayangkan seandainya ya, warisan tidak dibagi oleh siapa? Allah. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh banyak manusia saat ini. Berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam membagi waris. Apa akibatnya? Perselisihan, perseteruan, bahkan pembunuhan. Ya. Apalagi masalah harta ini masalah yang sangat apa? Sensitif sekali. Jangankan uang jutaan rupiah. Hanya 100 rupiah, 200 rupiah seorang bisa lah. Ya, saling membunuh. Wabillahi taufiq. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ya diaturnya na'am syariat pembagian apa warisan ini. Dan insyaallah taala kita bersama akan membaca sebuah risalah berbentuk manzumah ya, baik bait syair rojaz na'am, yang ditulis oleh Imam Ar-Rahabi rahimahullah ta'ala, yang jumlah baitnya sekitar 174 bait. Dan bait ini ditulis berdasarkan madhab Syafi'i. Nah, kalau kita dengar madhab Syafi'i berarti ada dalam benak kita, berarti ada madhab apa? Hambali dalam ya, dalam fikih mawaris. Betul memang demikian. Ya, ini ada beberapa masail yang terjadi apa? Khilaf. Memang ada. Namun secara global hampir seluruhnya adalah masalah yang muttafaq alaih. Hampir seluruhnya adalah masalah yang apa? Muttafaq alaih, disepakati. Ya. Namun ada beberapa masail memang terjadi khilaf di dalam para ulama. Madhab Syafi'i berpendapat demikian, madhab Hambali ya berpendapat demikian. Ya. Seperti misalnya sebagai contoh saja, ya. Kalau seandainya ada seorang yang mati dan tidak ada ahli waris sama sekali, ya. Dari kalangan kerabat tidak ada, ya tidak ada sama sekali. Ya. Dari sebab-sebab yang ada tidak ada. Ini dikemanakan harta? Sebagian ada yang berpendapat dikembalikan dan diberikan kepada dzawil arham. Kepada dzawil arham, kerabat tapi yang bukan termasuk ahli waris. Seperti anak-anaknya anak perempuan ya, cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Misalnya saya punya anak perempuan. Ya. Yang menjadi ahli waris saya adalah hanya anak perempuan saya saja. Tapi anak-anak perempuan saya, ya, yang dicucu saya dari anak perempuan itu bukan termasuk ahli apa? Waris. Tapi maksudnya adalah dzawil arham. Maksudnya adalah dzawil arham, orang yang memiliki apa? Ya, kekerabatan, tapi bukan termasuk ahli waris. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah harta diberikan kepada mereka dzawil arham atau diberikan kepada baitul mal? Nah, yang seperti ini memang terjadi khilaf di kalangan para ulama dan sebagainya akan kita dapatkan ya di tengah-tengah pembahasan. Baik. Di sini kita memakai matan rahabiyah yang ditulis berdasarkan matan syafi'i ya. Sehingga mungkin dalam sebagian masalahnya mungkin berbeda dengan tarjihat yang kita dapatkan dalam madzhab Hambali. Namun kitab ini termasuk kitab yang sangat bermanfaat ya. dan sangat lengkap, walhamdulillah rabbil alamin, dan insyaallah taala kita akan membahasnya ya satu persatu. Dan sebagian ikhwah ketika itu menyampaikan kepada saya sebuah hasyiah yang saya sendiri belum tahu kalau ada apa ya, hasyiah ar-rahabiyah. Baik, kemudian diberitahukan kepada saya bagaimana dengan atau kita mencetaknya bersama dengan hasyiah ar-rahabiyah. Baik, disebutkan pengarangnya Syekh Abdul Rahman ya bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi. Baik. Ketika itu saya langsung menyampaikan, "Baik, nah. Bagus, Mas." Beliau ini penulis kitab hasyiah Al-Usul As-Salasah. Nah, kalau kita pernah mendengar kitab apa? Hasyiah salah satu usul. Beliau juga memiliki kitab hasyiah Kitab Tauhid. Ya. Hasyiah Kitab Tauhid juga beliau memiliki. Dan kitab-kitab beliau ini apa namanya? Sangat bermanfaat ya. Dan insyaallah kita akan membacanya namun tidak seluruhnya. Kita tidak akan membaca seluruh hasyiah yang itu oleh beliau ya. Karena seperti rencana saya hanya akan membaca mentumahnya saja. Baik. Dan hasyiah ini kita baca hal-hal yang mungkin kita perlukan untuk memahami apa? Baik. Adapun nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengulangi lagi membaca apa namanya hasyiahnya. Insyaallah taala suatu hal yang semoga dimudahkan ya untuk kita baca bersama. Baik. Jadi itu yang perlu kita sampaikan ya, sebagai mukaddimah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung kepada apa namanya? Keterangan tentang penulis dari kitab ini. Pada halaman yang ke-6 ya, disebutkan tentang penulis matan rohabiyah. Beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Hussein Ar-Rahabi ya. Al-Ma'ruf bin Muwaffaq Ad-Din. Baik, Abu Abdullah Muhammad bin Ali. Baik. Nah, wa yuqal, nah ini saya tidak bisa baca ikhwan, karena nama ini ada kaitannya dengan apa namanya? Tidak terkait dengan apa namanya? Sharaf biasanya. Ya. Baik. Adapun Ar-Rahabiyah itu dinisbatkan kepada suatu daerah yang bernama Rahbah ya. Di Bilad Syam, negeri di Syam. Taib. Wabanu Rahab dengan fathah, demikian Al-Jauhari mengatakan. Wabanu Rahab, Rahab demikian ada suatu kabilah namanya Rahab. Ya. Batnun min Hamdan, salah satu bagian dari kabilah Hamdan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ada negeri namanya Rahbah dan ada sebuah kabilah bernama Rahab. Ya. Ala kulli hal, na'am beliau dinisbatkan kepada negeri ini Rahbah di Bilad Syam. Ya. Di negeri Syam. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtada al-muallif rahimahullah. Muallif rahimahullah ya, mengawali risalahnya dengan basmalah. Baik. Dan pembahasan tentang diawalinya kitab dengan basmalah adalah pembahasan yang ma'ruf. Ya. Iqtida'an bi kitabillahi azza wa jalla wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan basmalah yang mencontoh kitab Allah. Ini Al-Qur'anul Karim dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kull surah, dan semua surah di dalam Al-Qur'an ada al-bara'ah kecuali surah At-Taubah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Dan juga mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengawali risalah beliau kepada muluk, kepada para raja ya, Romawi, Persia, ya, Bahrain, Mesir, Habasyah, diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika beliau membuat perjanjian sulh al-Hudaybiyah juga mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja orang-orang Quraisy, ya, tidak mau disebut nama Ar-Rahman. Wahum yakfuruna bir-Rahman. Mereka mengkufuri nama apa? Ar-Rahman. Maka digantilah, ya. Mereka tidak mau tulisan Bismillahirrahmanirrahim, mereka maunya ditulis Bismika Allahumma. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengganti dengan kalimat Bismika Allahumma. Ya. Adapun hadis yang disebutkan di sini oleh muallif, oleh al-Muhashshi, ya, kullu amrin dibalin la yubda'u aw la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar aw ajzam. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Wallahu ta'ala alam bisawab, dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Irwa'ul Ghalib. Kita bisa melihat takhrij Syekh Al-Albani rahimahullah tentang hadis ini. Namun ala kulli hal, ya, kita mengawali dengan basmalah, ya, karena itu tadi. Bahkan Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam juga menulis risalah kepada Malikatus Saba dan mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qala al-muallifu, al-Imam Ar-Rahabi mengatakan, awwalu ma nastaftihu al-maqala bi dzikri hamdi rabbina ta'ala. Falhamdulillahi 'ala ma an'ama حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد atau محمد bisa dibaca dengan ya dhamma atau kasrah محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. نعم. Demikian muallif rahimahullah, ya, membuka risalah ini, ya, pembahasan ilmu mawaris, ilmu faraid, ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma nastaftihul maqala. Yang pertama kali dengannya kita membuka maqala, yakni qaul, ucapan. Ya. Baik. Bidzikri hamdi rabbina ta'ala, dengan memuji Rabb kita zat yang maha tinggi, ya. Diawali dengan apa? Hamdalah, ya. Kalimat maqala, ya, alif di situ dikatakan dalam hasyiah al-alifu lil itlaq, al-alifu lil itlaq, yakni untuk menyempurnakan bait, ya. Jadi alif di situ bukan alif apa namanya, menunjukkan nahwu, ya kan, musanna atau tidaknya. Ya. Aslinya al-maqala demikian. Tapi al-maqala di sini lil itlaq. Awwalu ma nastafti wa ayna btadi. Yang pertama kali kita membuka pembahasan kita adalah dengan memuji Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa kita harus memuji Allah? Disebutkan sebagian dari faedah. Beliau mengatakan falhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ala ma an'ama. Baik, alif juga lil itlaq. Bukan alif menunjukkan fa'il, ya. Falhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ala ma an'ama, atas segala apa yang Allah nikmat atau berikan kepada kita berupa nikmat. Nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamdan. Baik. Hamdan yajlu au bihi yajlu anil qalbil amal. Baik. Hamdan di sini ta'kid, ta'kid. Yang dengan kita memuji Allah, Allah akan menghilangkan kebutaan dalam hati. Yajlu, ya. Ya, sebenarnya ya, hamdan yajlu bihi. Nah. Hamdan bihi yajlu. Nah. Ala kulli hal, nah. Bihi muta'alliq dengan kalimat yajlu. Nah. Hamdan yajlu bihi 'anil qalbil 'ama. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan memuji Allah itu ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan apa? 'Ama. Kebutaan dalam hati. Jadi fa'il dari kalimat yajlu adalah dhamirun mustatir ya, takdiruhu kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yani hamdan yajlu bihi yani bihadzal hamd 'anil qalbil 'ama. Dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghilangkan apa? Kebutaan. Dan alhamd adalah amalan yang mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah memenuhi apa? Ya, timbangan. Maka ini menunjukkan memuji Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang bisa membersihkan apa? Hati. Bisa menghilangkan kebutaan dalam hati. Nah, bahkan memuji Allah adalah amalan yang sangat berat timbangannya. Seperti dalam hadis yang terakhir disebutkan dalam Sahih Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan ya, kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani lil Rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tasbih, tahmid. Rasul mengatakan demikian. Kalimatani, ada dua kalimat yang khafif, yang sangat ringan untuk diucapkan dengan lisan, namun sangat dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, dan sangat berat di dalam timbangan, saqilatani fil mizan, yakni kalimat subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dan adalah surah Al-Fatihah, wa huwa a'zamu suratin fil Qur'an, ya, diawali dengan apa? Pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini ayat yang pertama al-rajih dari surah apa? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau lanjutkan dengan salawat dan salam. Summa salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu. Kemudian salawat ya, dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala nabiyyin, kepada nabi, dinuhul islam, yang agamanya adalah Islam, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka sesudahnya Muhammadin yang badal dari kalimat apa? Nabiyyin. Ala nabiyyin dinuhul islamu Muhammadin. Atau dibaca dhamma ya, huwa Muhammadun. Baik. Jadi bisa dibaca dhamma atau apa? Kasrah. Nah. Summa salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islam. Kemudian salawat ya, dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang agamanya adalah Islam, dan semua nabi dan rasul ya, agamanya adalah Islam, dengan makna al-istislamu lillahi bitauhid ya, wal inqiyadu lahu bita'ati wal bara'atu anisyirki wa ahlihi, wal bara'atu anisyirki wa ahlihi ya. Baik, itu agama semua nabi dan rasul ya. Maka anak Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan pula Ibrahim Nasrani, walakin akan tapi beliau adalah hanifan muslimah. Beliau seorang muslim, dan semua nabi dan rasul sama, muslim, Islam agamanya, dengan makna al-istislamu lillahi bitauhid, tunduk berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan kepadanya, wal bara'atu, dan berlepas diri dari apa? Kesyirikan, wa ahlihi, dan ahli syirik. Nah, kemudian disebutkan di sini ya, tentang siapa Rasul SAW. Di antara keutamaan beliau adalah khatan rusli rabbihi, khatan rusli rabbihi. Baik, ini untuk menyesuaikan baik ya, Kalau dibaca khatamu rusuli rabbih ini tidak pas ya. Sehingga kadang yang seharusnya mutaharrik ya dibaca apa? Sukun ya. Muhammadin khatam rusuli rabbih. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Yang di antara keutamanya beliau adalah khatamu an-nabiyyin. Khatam an-nabiyyin demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Penutup para nabi. Dan khatam yang dimaksud adalah betul-betul apa? Penutup. Maka Rasul mengatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudahku. Demikian Rasul mengatakan. La nabiyya ba'di. Jangan seperti orang-orang apa? Ahmadiyah. Yang mereka berdalil dengan ayat, ya. Tapi ayat mereka apa? Lintirkan. Mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah apa? Nabi. Maka ketika mereka membaca ayat ini wa khataman nabiyyin, mereka berusaha untuk apa? Mau enggak mau harus memelintirkan maknanya karena mereka punya keyakinan ada nabi sesudah siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka mereka baca ayat tadi wa khataman nabiyyin, khatam itu artinya cincin. Cincin itu artinya perhiasan. Namanya perhiasan enggak mesti harus satu. Ya, bisa apa? Dua. Walaupun saya sudah pakai, bisa lagi ada yang lain. Dan coba dilihat ikhwan. Ketika seorang sudah memiliki akidah yang batilah, nah, maka di dalam menafsirkan pun juga mesti akan menafsirkan secara apa? Batil, sesuai dengan keyakinannya. Mu'tazilah memiliki prinsip khamsah. Ya. Maka ketika mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, mereka tafsirkan ayat Al-Quran dengan prinsip mereka yang batil. Ar-Rafidhah juga demikian. Memiliki akidah yang batilah. Yang berbeda sekali dengan akidahnya Rasulullah SAW. Maka setiap ayat, ya, setiap hadis yang mereka dapatkan dalam keadaan mereka tidak beriman dengan Al-Quran dan hadis, mesti akan mereka pelintirkan sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka. Wabillahi taufiq. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah ya, mengingatkan kepada kita tentang akidah kita semuanya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatam an-nabiyyin, khatamul mursalin, akhiru al-anbiya, la nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa alihi juga kepada keluarga beliau. Ya. Min ba'dihi sesudah beliau. Wa sahbihi juga apa? Sahabat beliau. Nah, ini juga menunjukkan akidah beliau. Akidah penulis. Beliau adalah seorang yang mencintai Ahlul Bait. Keluarga apa? Nabi SAW. Dan yang dimaksud dengan Ahlul Bait, ya, Ahlul Bait, ya, taib, dikatakan dalam catatan kaki, aluhu ay atba'uhu ala dinihi min ba'dihi. Ya. Aluhu, keluarganya Rasul, ay atba'uhu, bisa dimaknakan atba'uh, semua pengikut beliau, ala dinihi, atas agama beliau, mengikuti agama beliau. Alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur, ya, wallahu a'lam. Atau bisa dimaknakan ya, au ahli baitihi. Atau yang dimaksud dengan aluhu adalah apa? Ahlul bait. Dan ahlul baitnya Rasul ada tiga macam. Ahlul baitnya Rasul ada tiga macam. Ya. Yang pertama adalah azwajuhu, istri-istrinya beliau. Ya, azwajuhu, istri-istrinya beliau. Kemudian yang kedua adalah abna'uhu, putra-putri beliau. Al-Qasim, wa Abdullah, wa Ibrahim, wa Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Dan yang ketiga adalah akriba'uhu, kerabat beliau dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Seperti Ali bin Abi Talib, ya, wal Hasan wal Husain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Juga Al-Abbas, pamannya Rasul, wa Hamzah. Ya, ini semuanya ahli apa? Bait. Baik. Dan i'tiqad ahli sunnah berbeda dengan i'tiqad siapa? Syiah. Kalau Syiah mengatakan ahlul bait, kita mencintai ahlul bait, ahlul bait. Tapi ahlul bait versi mereka. Mereka keluarkan istri-istri Rasul. Mereka keluarkan. Ya. Bukan termasuk ahlul bait menurut pandangan orang-orang apa? Syiah. Rafidhah. Baik, juga semoga salawat dan salam ya terlimpah kepada sahabat-sahabat beliau wasahbihi. Nah, kemudian diterangkan di sini tentang makna sahabat. Ya. sahabat adalah man ijtama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata ala dzalik, dan mati di atas apa? Islam. Baik. Sampai di sini dulu antum taqra'una. Coba antum masna. Juga sana. Baiknya sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu ma nastaftihul maqala. Awalu ma nastaftihul maqala bidzikri andi rabbina ta'ala alhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu anil qalbi al'ama. Anil qalbi al'ama. Anil qalbi al'ama. Langsung. Anil qalbi al'ama. Anil qalbil ama. Tsumma salatu ba'du salam. Tsumma salatu ba'du wassalamu. Di situ kurang waw. Tsumma salatu ba'du wassalamu. Tsumma salatu ba'du wassalamu ala nabiyyi ala nabiyyi ala nabiyyin ala nabiyyin dinahu dinuhul islamu. Dinuhu al-islamu. Muhammadun khatamu rasuli rabbihi. Khatam rusli rabbihi. Khatam rusli rabbihi. Wa alihi min ba'di wa sahbihi. Baik. Wa alihi min ba'dihi wa sahbihi. Baik. Antum mas baca tu sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu ma nastaftihul waqala bi dhikri hamdi rabbina ta'ala. Alhamdulillahi ala ma an'ama. Hamdan yajlu anil qalbil ama. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دين الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. طيب. Sekarang kita masuk kepada ucapan beliau berikutnya. Ini semuanya masih mukaddimah, ikhwan. Belum masuk kepada inti pembahasan ilmu al-faraid. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, wa nas'alullaha lana al-i'anah fi ma tawakhkhayna min al-ibanah عن مذهب الإمام زيد الفارابي إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد ونهيك بها فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي فهاك فيه القول عن الإيجاز مبرعا عن وصمة الألغازي. نعم. إني أخير مقدمة مؤلف رحمه الله. Yes. Setelah beliau memuji Allah ya, dan bersolawat ya, atas Rasulullah SAW, beliau awali dengan berdoa kepada Allah. Wa nas'alullaha lanal i'anah. Ya. Wa nas'alullah, dan kami mohon kepada Allah, lana, untuk kita semuanya. Ya. Dan mari kita mohon kepada Allah pertolongan di dalam kita belajar, dalam kita menuntut ilmu. Ya, terlebih ilmu ini, ilmu faraid yang telah banyak dilupakan oleh apa? Manusia. Nah, dan wallahi mungkin dalam satu desa tidak ada satu pun yang ngerti tentang apa? Ilmu faraid. Wallahi. Dalam satu kecamatan mungkin tidak ada seorang pun yang ngerti tentang apa? Faraid. Sehingga hukum antum semua yang mempelajari adalah fardu apa? Kifayah. Fardu kifayah. Nah, ini termasuk ilmu yang hukumnya adalah fardu apa? Kifayah. Jika telah ada orang yang mempelajarinya dan cukup, ya, sakoto anil baqi, maka akan gugur ya, atas yang lain. Jadi bukan hanya, jadi pengertian fardu kifayah bukan kalau sudah ada yang pelajari gugur apa dosa, tidak seperti itu. Jika ada yang apa mempelajari dan cukup, maka dikatakan kifayah dan mencukupi. Ya, jangan wah santai aja lah, toh masyayikh sudah belajar, ya kan? Saya sudah belajar, wah, kita tidak usah belajar. Tidak dosa. Ya betul. Sudah ada yang belajar, tapi di negeri kita ini, di kampung antum ini, sudah ada yang belajar atau belum? Sehingga orang kampung antum kalau bertanya tentang faraid kepada siapa? Ya. Wabillahi taufiq. Kalau di Mamlakah Arabiyah mudah ikhwan. Cukup sudah. Orang punya masalah dalam masalah faraid ribut bawa ke mahkamah. Sudah. Mahkamah ngerti tentang pembagian apa? Faraid dengan benar. Ya. Bertanya kepada mungkin imam masjid belajar juga. Ya. Bertanya kepada a'immah ya, langsung tapi di tempat kita ini. Ya. Belum ada yang mencukup, belum ada yang belajar dan cukup. Sehingga kita butuh senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan. Ya. Wa nas'alullaha lana al-i'anah dan kita senantiasa memohon kepada Allah bantuan. Ya, di sini fi'il mudhari nas'alu ya, senantiasa kita memohon kepada Allah i'anah bantuan. Fima tawakhayna. Tawakhayna maknanya adalah qasadna. Qasadna. Qasadna. Kita mohon kepada Allah bantuan dalam perkara yang sedang kita maksudkan. Minal ibanah berupa penjelasan. Berupa penjelasan. Tawakhayna yakni qasadna. Dalam sebagian keterangan bukan hanya sekedar qasad. Ya, di sini dikatakan ya, fi ma taharrayna wa qasadna minat tabiyyin. Wahwal kasfu wal idharu. Fima taharraina yang sedang kita upayakan dan sedang kita maksudkan untuk dijelaskan. Yeah. Jadi mengandung makna ijtihad di sini. Yeah. Bukan hanya sekedar maksud. Yeah. Bukan hanya sekedar qasad, tetapi qasad yang diiringi dengan apa? Dengan upaya ijtihad. Maknanya kasyf. Yeah. Ingin mengkasyf, yakni ingin menjelaskan dengan jelas, menampakkan. Ya. Yeah. Fi ma tawakhayna minal ibanah. Kita memohon kepada Allah bantuan ya, dalam upaya kita untuk menjelaskan secara sejelas-jelasnya ya, kepada thulabul ilmi tentang apa yang dijelaskan nantinya apa? Ilmu al-faraid. Ya, apa yang dijelaskan? Yang akan dijelaskan adalah an madhhabil imami Zaidil Faradhi. Ya. Yang akan kita jelaskan adalah madhhabnya al-Imam Zaid Al-Faradhi. Baik. Siapa yang dimaksud dengan Zaid di sini? Sahabat. Ya. Baik, kita lihat di sini syarahnya. Al-madhhab bermakna adh-dhahab. Al-madhhab maknanya adalah adh-dhahab. Wastilahan secara istilah adalah ma qalahul mujtahid bidalil. Apa yang diucapkan oleh seorang mujtahid dengan dalil namanya madhhab. Ya. Baik. Imam Syafi'i berbicara tentang ini adalah ini, dalilnya ini. Ini namanya apa? Madhab. Ma qalahul mujtahid bidalil. Nah. Taib. Wabilahi taufiq. Wa mata qailan bihi. Dan mujtahid ini meninggal dalam keadaan masih berpendapat dengan pendapat itu. Jadilah ini sebagai apa? Madhab. Ini secara istilah. Secara istilah. Taib. Adapun ucapan muallif rahimahullah an madhhabil imam Zaid al-Faradhi, Zaid yang dimaksud di sini adalah sahabat Zaid ibn Sabit ibn Dhahhak bin Sa'ad ibn Kharijah al-Ansari al-Khazraji an-Najjari dari Bani Najjar beliau. Tufiya sanah 45 Hijrah. Dan beliau memiliki umur 57 apa? Tahun. Meninggal dalam umur 57 tahun. Baik, beliau meninggal tahun 54, berarti sesudah menyaksikan berbagai macam fitnah, termasuk terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pada tahun 35 Hijriah. Ya, sahabat Zaid bin Sabit. Nah, dan ketika Zaid bin Sabit dimakamkan, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Faqad dufinal yawm ilmun katsir." Sungguh pada hari ini telah dimakamkan ilmu yang sangat apa? Banyak. Ini pengakuan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu tentang keluasan ilmu siapa? Zaid ibn Sabit. Baik. Dan beliau dikatakan oleh Syekh di sini Al-Faradhi. Al-Faradhi adalah ya julukan bagi orang yang ahli dalam ilmu apa? Faraid. Dikatakan Faradhi. Al-Faradhi. Baik. Al-Faradhi bi fathil fa ya war ra. Ai maknanya al-alim bil fara'id. orang yang berilmu dalam ilmu apa? Farawi. Dikatakan al-farawi dengan fathah fa dan ra, al-farawi. Baik. Yuqal biasanya dikatakan orang yang ahli dalam ilmu faraid adalah faridun wa faridun wa faradiyun. Ya. Adapun faraid itu sendiri adalah jamak dari kalimat faridah. Di makna al-mafrudah, sesuatu yang telah ditentukan. Ay muqaddarah. Kenapa ilmu faraid dikatakan faraid? Ya, dari kalimat apa? Faridah. Faridah di makna mafrudah, sesuatu yang telah apa? Di tetapkan, muqaddar. Ya, karena ada ketetapan-ketetapan, fulan setengah, fulan seperempat, fulan seperdelapan, fulan dua per tiga, fulan sepertiga, fulan seperenam. Ewa? Baik. Wallahu'ala. Jadi beliau, Al-Imam Ar-Rahabi rahimahullah memohon pertolongan kepada Allah, ya, di dalam beliau menjelaskan tentang ilmu faraid. Dan yang beliau maksud penjelasannya adalah madhabnya Imam Zaid, apa? Ibnu Sabit al-Farabi. Ilkana zaka min ahamil gharabi. Karena ya, penjelasan terhadap ilmu itu adalah termasuk cita-cita dan tujuan yang paling penting. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Jadi zaka, ya Allah alam, kembalinya kepada apa? Ilmu. Ya, secara umum ilmu syar'i atau secara khusus adalah ilmu apa? Faraid. Ya. Dan penjelasan terhadap ilmu ini adalah termasuk sebesar-besar apa? Ya, tujuan. Dan di sini wallahu alam, ya, juga menunjukkan tentang betapa mulianya ilmu yang akan kita pelajari bersama. Ya. Makanya Syekh menjelaskan tentang beberapa keutamaan ilmu. Dikatakan ilman, ketahuilah bi annal ilma khairu masu'i. Sesungguhnya ilmu syariat adalah sebaik-baik perkara yang seorang berusaha untuk mendapatkannya. Masu'i fi khairu ma bi annal ilma khairu masu'i fihi. Jadi ilmu adalah sebaik-baik perkara yang seorang hamba hendaknya sa'ah, berusaha untuk mendapatkannya, diupayakan untuk didapatkan. Baik. Rasul mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa aula malahul abdudu'i, dan ilmu itu adalah perkara yang paling pantas seorang hamba berdoa kepada Allah. Jangankan kita, Rasul SAW ya, diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Baik. Atau du'i di sini mana diajaknya. Kita mengajak orang untuk beramal sebaik-baik ya, perkara yang kita mengajak manusia adalah mengajak mereka untuk ya, menuntut ilmu. Baik. Sampai di sini ikhwan, kita baca ucapan mu'alif rahimahullah ta'ala. Baik. Antum baca. Wa nas'alullah lana al-i'an. Baik. Ikhra. Bismillah. Wa nas'alullah lana على معنى فيما توقفنا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. ما له العبد دعي. نعم. طيب. Kita lanjutkan sedikit ikhwan rahimani rahimakumullah. Asy-Syaikh rahimahullah telah menyebutkan beberapa keutamaan ilmu secara umum, yaitu ilmu apa? Syar'i. Dalilnya banyak, makanya di sini dalam catatan kaki ya, disebutkan beberapa ayat yang menunjukkan keutamaan apa? Ilmu. Baik, dan juga hadis seperti firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Juga sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian di antara keutamaan khusus tentang ilmu apa? Faraid. sehingga barang siapa yang mempelajarinya dia akan mendapatkan pahala yang besar, adalah sedikitnya ilmu ini yang tahu. Berarti hajat manusia sangat apa? Besar. Dan sesuatu jika hajat itu sangat besar, maka pahalanya akan bertambah apa? Besar. Kalau kita memberikan makan kepada orang yang kenyang di saat manusia tidak butuh, ya dapat pahala. Namun semakin besar ketika kita memberikan makan di saat apa? Paceklik. Butuh manusia. Di saat harga-harga melambung, ya sama-sama memberikan makan. Sama-sama kapasitasnya. Namun di antara sebab suatu amalan itu menjadi besar adalah ketika amalan itu dilakukan indah al-hajat. Ketika apa? Hajat. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah mengingatkan tentang salah satu keutamaan kita mempelajari ilmu faraid. Kata beliau, wa anna hadzal ilma mahsusun bima. Dan sesungguhnya ilmu ini, ya, hadzal ilma yakni ilmu mawaris mahsusun, ya, perkara yang secara khusus, ya, telah dikhususkan, memiliki kekhususan. Qad syaa'a fihi inda kullil ulama. Seperti apa yang telah syaa', yakni masyhur, ya, di sisi para ulama. Ya. Apa itu kekhususan ilmu ini? Bi annahu, ini kurang ha ikhwan. Dalam bait di depan itu ada bomah, ada ha-nya, ya. Bi annahu awwalu ilmin yufqadu. Ya. Bahwasanya ilmu mawaris di antara yang pertama kali ilmu yang dihilangkan, yakni hilang fil arq di muka bumi. Tapi hilangnya bukan hilang sama sekali, tidak. Ya, hatta la yakadu yujadu, sampai hampir-hampir tidak apa? Ada. Adapun hilang sama sekali mustahil, ikhwan. Karena Allah menjaga apa? Syariat. Ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. La yadhurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Ya, mesti akan ada ta'ifah yang terus membela apa? Al-Haq. Ya, termasuk para ulama, tidak mungkin ulama itu habis dari muka bumi. Abadan, tidak mungkin. Walaupun mungkin dari di suatu daerah tidak ada, bisa jadi. Tapi di muka bumi ini tidak mungkin, ya, hilang sama sekali. Seorang alim, Rabbani, Salafi, Sunni, ya, Ta'if al-Mansurah tidak mungkin hilang sama sekali. Termasuk ilmu faraid tidak mungkin hilang sama sekali di muka apa? Bumi. Namun pada sebagian daerah, qad, ya, betul-betul tidak ada sama sekali. Yang belajar, yang mengerti. Sehingga beliau menjelaskan kalimat hatta dengan kalimat hatta la yakadu yujadu sebagai tanbih bahwasanya ilmu ini akan tetap dijaga oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun keberadaan ilmu ini memang sangat jarang. Ya. Wallahu a'lam. Sehingga diharapkan dengan kita mempelajarinya, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, kita mendapatkan keutamaan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah mayyitah. Ya. Baik. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala, ya, menyebutkan tentang keutamaan sahabat Zaid. Ya. Wa anna Zaidan khussala mahalah. Ya. Khussala mahalah. Kalimat la mahalah maknanya di dalam catatan kaki la budda. Wala budda. Bima habahu, habahu maknanya khassahu, ya, khassa, khatamur risal, ya. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang keutamaan sahabat Zaid, ya, Ibnu Sabit Ibnu Dhuhak Al-Khazraji Al-Ansari An-Najjari, ya. Beliau mengatakan wa anna Zaidan, ya, bahwasanya sahabat Zaid khussa, telah diberi kekhususan. La mahalata, la mahalah, yani labud, yani pasti. Secara pasti kita yakin tentang keutamaan siapa? Zaid. Bima habahu, dengan apa yang telah dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul pernah menyebutkan tentang keutamaan sahabat Zaid bin Musabit. Min qawlihi, dari qawlnya beliau. Hi, kembali kepada Rasul. Fi fadlihi, tentang keutamaan dia. Dia kembali pada siapa? Zaid. Ya. Min qawlihi, min qawlir rasul SAW, fi fadlihi, ay fi fadli Zaid. Munabbihan. Ya. Setelah beliau berkata, afrodukum zaidun. Ya, afrodukum zaid. Orang yang paling ahli dalam faraid di antara kalian adalah siapa? Zaid. Ya. Wa nahika biha. Nahika ay hasbuka. Hasbuka, cukuplah dengan sabda ini. Ya. Bihadihi syahada ay bihaha kembali pada atau hamana syahada. Wa hasbuka bihadihi syahada fadilatan wa manqabatan. Yani cukuplah ya dengan persaksian Rasul ini menunjukkan keutamaan siapa? Sahabat Zaid ibnu Sabit. Bagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di sini disebutkan dalam catatan kaki. Nah, wal hadis dan hadis yang dimaksud ya dalam catatan kaki, rawahu Tirmidzi rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Wan Nasa'i dan juga Imam Nasa'i. Wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Wa hassanahu Ibnu Shalah. Dihasankan oleh Ibnu Shalah. Ya. Penulis kitab ya, Muqaddimah. Ya, Mustalahul Hadis. Wa dha'afahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan didhaifkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Wa rawa At-Tirmidzi bi sanadin sahih. Baik, yakni dengan kalimat afradukum zaid ya, hadisnya dan diriwayatkan oleh siapa? Tirmidzi dan seterusnya ya, sebagian menghasankannya itu Ibnu Shalah dan Syekhul Islam mendhaifkannya. Wa rawat Tirmidzi dan Imam Tirmidzi rahimahullah ya, meriwayatkan dengan lafaz yang lain, yakni hadis yang lain, namun sanadnya jelas lebih baik, bi sanadin madza sahih, dengan sanad yang sahih ya. A'lamu ummati bil fara'id Zaid ibn Sabit. Ya, Zaid ibn Sabit, orang yang paling berilmu di antara umatku dalam ilmu faraid adalah Zaid ibn Sabit. Nah, namun di sini ya, banyak pertanyaan juga. Loh, kalau demikian dengan Abu Bakar siapa yang lebih afdal? Qad yatasa'al ya, ba'd. Mungkin ada yang bertanya, saling bertanya. Maka diterangkan di sini wala yaqtawi ya, taib taqdima atau taqdim qaulihi ya ala qauli akabir sahabat ka Abi Bakr wa Umar wa Ali, bukan berarti ya ya menunjukkan bahwasanya ya lebih diutamakan siapa ya Zaid bin Sabit atas sahabat-sahabat kibar Abu Bakar, Umar, Ali. Ya, ini bukan berarti beliau lebih utama dari siapa ya Abu Bakar, Umar atau apa Ali, Utsman dan seterusnya. Baik. Wabillahi taufiq. Fakana karena beliau ini memiliki keutamaan ya, dalam ilmu faraid dengan persaksian dari Rasul, fakana maka jadilah beliau ini. Fakana man Zaid. Ya. Fakana Zaidun aula bittiba'i tabi'in. Nah. Baik. Lebih pantas untuk diikuti oleh para tabi'in. Nah. Baik. Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada tahun 13. Baik. Umar meninggal tahun berapa? 23. Utsman meninggal tahun ya, 35. Ali bin Abi Thalib meninggal tahun 40 Hijriah. Baik. Dan mereka semua sibuk dengan khilafah, peperangan, jihad dan seterusnya. Baik. Sementara sahabat siapa? Zaid bin Sabit, beliau meninggal tahun ya, 45. Sehingga panjangnya umur beliau ini juga menjadikan sebab banyaknya murid-murid beliau termasuk dalam mengambil ilmu apa? Faraid. Ya. Mungkin ada yang bertanya, seperti permasalahannya sama. Kenapa Abu Hurairah hadisnya lebih banyak daripada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq lasyak tidak diragukan lebih apa? Mulia, lebih utama. Ya. Dengan maksud untuk mencela Abu Hurairah, demikian para musuh Islam. Dijawab oleh para ulama, ya. Jangan heran hadis Abu Hurairah lebih apa? Banyak. Bukan karena Abu Hurairah lebih utama dari siapa? Abu Bakar, tidak. Namun beliau memiliki umur yang panjang di antara sebabnya. Sehingga banyak murid-murid beliau yang mengambil hadis dari siapa? Abu Hurairah. Wabillahi taufiq. Adapun Abu Bakar As-Siddiq hanya 2 tahun beliau hidup sesudah Rasul. Itupun beliau disibukkan dengan apa? Perkara yang lebih penting daripada tadris menyampaikan apa? Hadis. Yaitu urusan khilafah, mengurusi orang-orang murtad, nabi palsu, Musailamah al-Kadzab dan seterusnya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam dengan Abu Bakar الصديق رضي الله تعالى عنه. طيب. فكان أولى باتباع التابعي. Sehingga pantaslah seandainya Zaid ibn Sabit, ya, sangat pantas dan lebih pantas untuk diikuti oleh para tabi'i. Ya, namun tidak semua ucapan beliau kemudian, ya, selalu diikuti. Nah, mungkin ada yang lebih apa, ya, benar, bisa jadi. Karena, ya, bisa jadi seorang, ya, bahkan sahabat mungkin, ya, ada pendapatnya yang apa, yang tidak sesuai dengan apa, hadis. Mungkin atau tidak? Mungkin, ya, sangat mungkin. Ya, sehingga kita dididik dengan itu, kita mengikuti dalil. Namun secara umum, ya, Zaid bin Sabit memiliki apa? Keutamaan yang sangat besar dalam masalah ilmu faraid ini. Baik. La siyama waqad nahahu Syafi'i. Terlebih, ya, Imam Syafi'i telah condong kepada madhab Imam Zaid bin Sabit. Jadi yang akan diterangkan dalam manzumah ini, ya, adalah ilmu faraid dengan madhab apa? Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau banyak mengambil dari sahabat Zaid bin Sabit. Fahaka, ya, fahaka al-qafa, fahaka fihi al-qawla an ijazi. Baik. Maknanya haka khud. Khud fahaka fihi. Ai khud madhhab Zaid. Ambillah sekarang, ya. Qaul, yakni pendapatnya siapa? Zaid bin Sabit an ijaz. Ijaz yani ikhtisar. Ya. Baik. Jadi beliau akan menyebutkan, ya, ilmu faraid dengan madhab Syafi'i, dengan madhab Zaid bin Sabit, dengan ijaz, dengan apa? Ringkas. Ya. Mubarra'an, yang insya Allah isinya terlepas dari wasmatil al-ghaz. Al-ghaz di sini adalah jamak dari, nah, apa namanya, laghzun wa huwal kalam al muamma, ya, kalam yang apa namanya tidak difahami, ya, atau, ya, tidak jelas, atau aib fil kalam, yakni beliau berusaha untuk menyebutkan pembahasan faraid dengan ringkas dan jauh dari kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, kalimat-kalimat yang tidak jelas, ya, atau kalimat-kalimat yang apa, yang tidak pas. Nah, jadi semuanya insyaallah mukhtasaran wadihan munazzahan aibin an aibil khata. Demikian maksudnya. Mukhtasaran, mudah-mudahan apa yang akan dibahas beliau adalah mukhtasaran, ringkas, wadihan, jelas, munazzahan an aibil khata. Dan bersih dari apa? Cacat berupa khata, kesamaran dan ketidak apa? Jelasan. Nah, ini muqaddimah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rahadi rahimahullah. Nah, dan sekali lagi kita tidak baca semua yang ada dalam hasyiah, ya, ya. Nah, karena maksud dari hasyiahnya adalah kita mungkin akan mengambil beberapa hal yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh mu'alif rahimahullah. Baik, saya baca ulang ikhwan dari basmalah, nah, sambil kita renungkan apa yang telah kita baca dari makna. Qala mu'alif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihul maqala bidzikri hamdi rabbina ta'ala. فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نهاه الشافعي فهاك فيه القول عن إزازي مبرأ عن الوصمة الألغازي. الحمد لله رب العالمين. Selesai mukaddimah dari mu'alif rahimahullah. Adapun berikutnya, na'am, beliau akan menjelaskan apa namanya tentang sebab-sebab apa? Miras. Asbabul miras. Namun di sini sebelumnya Al-Muhashi Syekh Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim al-Hamdali akan menyebutkan sebuah mukaddimah. Mukaddimah yang akan kita baca semuanya insyaallah taala ya pada halaman yang ke-12 ya. Baik, mukaddimah tentang ilmu faraid wa syurutu al-irs dan juga pembahasan tentang al-huquq al-muta'alliqah bi aini tarikah. Al-huquq al-muta'alliqah bi aini tarikah. Ini pembahasan yang penting mukaddimah sebelum kita apa namanya masuk kepada pembahasan-pembahasan dalam manzumah atau syair-syair yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Baik. Ada pertanyaan dari ikhwan? Baik. Apa tadi ikhwan cukup atau tambah lagi? Nah. Baik, mungkin kita cukupkan ikhwan hanya sekedar sedikit ya kita tambahkan jadi dalam ilmu faraid ini ternyata tidak sesederhana yang kita apa namanya kita bayangkan. Mungkin ada sebagian orang yang dia sudah bisa sebagai ilmu apa faraid ya. Tapi ternyata belum pantas untuk diminta apa fatwa. Dia ahli dalam faraid, ngerti perhitungan ya kan, kita tanya langsung dia memberikan jawaban bulan sekian bulan sekian bulan sekian. Namun dia tidak jeli di dalam apa, ya berfatwa. Namanya harta itu ya, masih banyak kaitan. Ya, apakah di situ ada wasiah? Ya, apakah di situ ada hutang apa? Mayit. Ya, baik. Kemudian juga apa namanya tidak jeli di dalam apa? Di dalam memahami soal. Seorang kadang bertanya, ini sudah sering kita dapatkan, kita sendiri juga kalau tidak perhatian bisa terjerumus. Ya. Ada seorang bertanya, ya. Mas saya tanya, seorang meninggal dunia, ya kan? Kemudian dia punya dua paman, satu anak perempuan, kemudian apa? Seorang istri. Dua paman, satu anak perempuan dan apa? Seorang istri. Ya. Baik. Ingat pertanyaan ini dalam bahasa Indonesia. Paman, ya, ya. Paman dalam bahasa Indonesia banyak maknanya. Ya. Saudaranya ibu juga apa? Paman. Saudaranya bapak juga apa? Paman. Ya, ya. Langsung saja dia beri hukum. Ya. Beri hukum. Nah, untuk paman atau untuk anak perempuan satu dia dapat setengah. Untuk istri dapat berapa? Seperdelapan. Sisanya semuanya untuk pamannya dua dibagi rata. Tenang dulu, jangan langsung dijawab. Ini paman ini siapa? Tanya dulu nah. Lagu dannya tersih. Nah, afwan ini paman ini siapa? Oh, ini saudara ibu. Oh, saudara ibu bukan ahli apa? Waris. Namanya khol. Ya. Baik. Paman dalam ilmu waris yang mendapatkan warisan adalah apa? Am. Ya. Baik. Ini satu di antaranya. Kejelian di dalam kita namanya menanyakan kepada as-sa'il. Kemudian juga ikhwan terkadang pertanyaan itu perlu penjelasan lagi. Nah, yeah. Di antara penjelasan yang kita butuhkan, antum yakin ahli warisnya hanya ini tok? Yeah. Belum tentu ahli warisnya hanya ini saja. Baik. Seorang mati meninggalkan apa? Tadi misalnya paman, ya, anak, kemudian apa? Istri. Baik, kita tanya lagi, masih punya bapak enggak ini? Nah. Oh masih bro kan? Masih ada bapaknya. Ya. Yeah. Jadi apalagi di Indonesia yang namanya kakek nenek itu biasanya tidak apa dapat sudah namanya tidak dapat ya. Karena mungkin sudah apa namanya apa ya kebiasaan namanya kakek nenek biasanya tidak mau dikasih langsung tua sudah mati nggak baik kan kadang seperti itu ya memang dalam praktek kehidupan kita namanya kakek nenek kadang tidak mau dikasih tapi kita harus ngerti mereka sesungguhnya punya apa hak punya hak sehingga ketika ada orang yang tanya apalagi yang bertanya adalah jahil ya kebanyakan adalah orang jahil. Pertanyaan ini harus kita rinci. Toib afwan, masih punya kakek, masih punya bapak, masih punya ibu. Nah, ternyata setelah kita apa namanya, korek masih punya, masih punya. Oh berarti sebenarnya ahli warisnya bukan hanya yang antum tanyakan. Ya, yeah. Ada orang-orang lain yang harus ditanyakan. Ya, yeah. Wabillahi taufik. Atau mungkin ada permasalahan yang harus ditanyakan. yaitu apakah masalah ini betul-betul baru masalah yang dihadapi, atau ini adalah buntut dari apa? Permasalahan sebelumnya. Ya, ada istilah dalam ilmu faraid itu munasakhah. Munasakhah yakni warisan yang belum dibagi kemudian sudah ada yang apa? Mati lagi. Berantai. Sehingga kalau bertanya, harus kita jelaskan, harus kita tanya lagi. Ternyata apa? Setelah kita tanya, ini sebenarnya harta yang saya tanyakan adalah punyanya buyut dulu. Punyanya buyut. Buyut meninggal, belum dia apa? Belum dibagi. Rumahnya dipakai oleh salah seorang apa? Anak. Ya yang lain ini sebenarnya punya apa? Punya hak. Maka harus berhati-hati, ikhwan. Maka yang dipelajari dalam ilmu al-faraid ini bukan hanya sekedar perhitungan, namun hal-hal yang terkait dengan ainu tarikah, ya, dengan perkara-perkara yang lain, sehingga bi'idnillahi azza wa jalla seorang betul-betul bisa memberikan apa? Hukum sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sampai sebagian ulama mengatakan tidak boleh seorang berfatwa dalam masalah apa? Ya, faraid ketika dia tidak mengerti tentang al-hajj. Tentang apa? Hajj. Sebab-sebab yang menjadikan seorang apa? Ya, terhalangi. Siapa yang menghalangi dia dari apa? Warisan. Dan seterusnya, ikhwan. Dan ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari dengan memakai risalah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.